Mitra bisnis, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang baru, keluarga pejabat meliputi dua generasi ke atas, dua generasi ke bawah, dan dua derajat ke samping, dilarang ikut tender yang menggunakan APBN. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai peraturan yang baru ini, Pak? Ya, sebenarnya itu dibikin hanya untuk supaya ada pengetatan aja sebenarnya ya, supaya nggak terjadi korupsi dan lain-lain, permainan-permainan yang ada. Saya pikir itu boleh-boleh saja, kalau selama bangsa kita ini susah disiplinkan, ditakut-takutin dengan peraturan ataupun KPK dan lain-lain itu. Tapi saya pikir selama tujuannya baik dan itu tentu mereka bikin aturan itu juga berdasarkan pengalaman-pengalaman selama ini di mana pejabat-pejabat itu memakai dia punya saudara-saudaranya dan segala macam untuk juga mencari uang yang tidak halal itu menurut saya ya. Jadi ini yang dilakukan aturan tentu ada alasan yang mereka buat sehingga itu terjadi begitu dan menurut saya ya sah-sah saja karena itu dia pemerintah kan. Jadi dia mau pakai itu supaya dia disalahgunakan lebih banyak dengan apa yang kejadian selama ini saya pikir boleh-boleh saja. Tapi lama-lama juga peraturan itu jangan semua-semua kita ini dibikin peraturan terlalu sudah nggak percaya lagi satu sama lain kita ini. Itu juga nggak baik gitu menurut saya. Lalu apakah peraturan ini tidak malah merupakan diskriminasi, Pak? Karena tidak semua anak atau sanak saudara pejabat melakukan korupsi. Dan apakah itu tidak terkesan menghambat mata pencarian saudara pejabat itu? Ya, kalau pejabat-pejabat punya anak-anak segala macam itu suruh dia bekerja tempat lain lah. Nggak usah cari makan di rumah bapaknya itu, tempat di mana bapaknya yang berkuasa gitu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Mary Agustin.